Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, fani fi din asakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Tauhid. Alhamdulillah, telah kita selesaikan bab yang ke-39. Kemudian kita, insyaAllah kita masuk pada bab yang ke-40 dari kitab ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babun man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab pembahasan tentang barang siapa yang menentang sebahagian dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka pada bab ini akan beliau jabarkan tentang wajibnya kaum muslimin untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal dengan keimanan sepenuhnya, baik dalam hal rububiyahnya terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jal, demikian pula dalam hal uluhiyahnya atau ubudiyahnya pada seluruh jenis-jenis ibadah, sehingga dituntut dari seorang muslim untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh ibadahnya. Ini yang sering kita kenal dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah atau ilahiyah. Demikian pula secara khusus pada bab ini akan disinggung oleh beliau tentang wajibnya bagi kaum muslimin untuk beriman dan menetapkan nama-nama, demikian pula sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal sesuai dengan kemuliaannya dan keagungannya. Dan jahada, sebagaimana disebutkan pada bab, man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Al-jahd itu maknanya ingkar, yaitu barang siapa yang mengingkari. Dan pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi menjadi dua. Yang pertama, inkar takdzib, pengingkaran dalam bentuk mendustakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Maka yang seperti ini kufur, hukumnya adalah kufur, sehingga pelakunya kafir, keluar dari Islam. Sehingga kalau seandainya ada seorang yang mengingkari salah satu nama dari nama-nama Allah ataupun salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara jelas dan gamblang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih, ya, maka dia kafir. Ya, misalkan dia menolak Allah memiliki sifat al-yad, sifat tangan, dalam kondisi ayat-ayat demikian pula hadis yang menjelaskan Allah punya sifat al-yad, sifat tangan ini sangat banyak dan sangat jelas. Kemudian dia menolaknya, ya, atau mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak istawa di atas arsy-Nya. Menolak begitu saja. Ya, dalam kondisi telah dijelaskan ya, secara panjang lebar Allah istawa di atas arsy-Nya. Allah menetap dan tinggi di atas arsy-Nya. Di atas 7 lapis langit sana. Demikian pula mengingkari Allah punya sifatul ain, misalkan sifat mata. Antara dalil-dalil yang menerangkan Allah punya sifatul ain, sifat mata ini sangat banyak. Dari Al-Quran demikian pula sunnah. Makanya seperti ini, kafir, pelakunya kufur, berdasarkan kesepakatan para ulama. Kenapa? Karena dia mendustakan ya, khabar-khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian jenis yang kedua dari pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah inkaru ta'wil. Inkar ta'wil yaitu pengingkaran karena ada ta'wil, ada syubhat. Okay. Nah, jadi berbeda dengan yang pertama ya. Kalau yang pertama itu mengingkari, mendustakan, enggak percaya itu. Betul-betul tidak percaya dengan ayat Al-Qur'an dan hadis. Ini kufur. Ya, adapun jenis yang kedua yaitu pengingkaran ta'wil. Karena ada ta'wil. Ya. Ada syubhat. Ada perbedaan pemahaman. Ya. Yang ternyata pemahaman itu salah. Yaitu seseorang tidak mengingkari ayat itu. Demikian pula ya, dia meyakini bahwa itu adalah ayat Al-Quran. Demikian pula itu hadis Nabi SAW. Akan tetapi dia mentakwil. Yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami kepada makna yang lain. Nah, dan untuk jenis yang kedua ini ya, terbagi juga menjadi dua. Terbagi pula menjadi dua. Yang pertama adalah ta'wil yang memiliki ya, sisi penguat. Ya. Dalam tinjauan bahasa Arab. Ya, ta'wil yang memiliki sisi penguat dalam tinjauan bahasa Arab. Ini kalau dibahas secara bahasa, ternyata makna atau tafsiran yang ia sebutkan itu ya agak nyambung. Nah, dengan lafaz tersebut. Nah, yang seperti ini kata para ulama ya tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, namun ini tetap ya, jadi dosa besar. Ya, kenapa? Karena dia mentakwilkan ya, ayat Al-Quran ataupun hadis terkait dengan sifat-sifat Allah ya, tidak sebagaimana yang zahir. Ya, tidak sebagaimana yang zahir. Dia berusaha untuk mencari makna yang lain. Kemudian jenis yang kedua, yaitu penafsiran atau penakwilan yang tidak ada sisi penguat atau tidak ada hubungan dalam tinjauan bahasa Arab. Ya. Nah, ini kata para ulama hukumnya kufur. Ya. Bahkan pelakunya bisa kafir, keluar dari Islam. Nah, sehingga kalau misalkan contoh saja, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an bal yadahu mabsuutatan, bahwa kedua tangan Allah terbentangkan, Ahlus Sunnah ya salafiyin ketika mendapati ayat ini maka menyebutkan bahwa ayat ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifatul yad, sifat tangan. Tambah lagi dikuatkan dengan beberapa ayat yang lain. Demikian pula didukung dengan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ya, ini makna yang zahir. Allah memiliki sifat al-yad. Namun ada yang menyatakan bahwa makna ya, dari ayat ini bahwa kedua tangan Allah itu terbentangkan, maksudnya kata dia yaitu langit dan bumi. Langit dan bumi. Jadi maksudnya berarti kedua tangan Allah. Terus apakah Allah punya tangan? Kata dia enggak. Maksudnya langit dan bumi itu terbentangkan. Ini luas. Ini kufur. Kenapa? Enggak nyambung. Ya, enggak ada hubungan antara ayat dengan langit dan bumi. Dari sisi tinjauan bahasa Arab, ya, tidak ada. Ya. Dalam konteks manapun, dalam kondisi bagaimanapun, al-yad itu, tangan itu yang kita terjemahkan tangan, al-yad itu maknanya langit-langit dan bumi itu enggak ada. Dia seenaknya mengatakan maknanya dua tangan itu, kata dia, langit dan bumi. Dari mana seperti ini? Ini enggak ada hubungannya dengan bahasa Arab. Ya. Nah, maka seperti ini kufur. Kenapa? Mendustakan dan mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan seorang yang mengatakan misalkan tentang ayat yang sama, bal yadahu mabsuutatan, bahwa kedua tangan Allah itu terbentangkan, kemudian dia mengatakan, "Oh, yang dimaksudkan dengan tangan pada ayat itu adalah dua nikmat, dua kekuatan." Ya, maksudnya nikmat Allah itu terbentangkan atau kekuatan Allah terbentangkan. Ya, maka kita katakan, ya ini salah, keliru. Ya, namun apakah pelakunya kafir keluar dari Islam? Ya, jawabannya tidak. Yang jawabannya tidak. Ya, karena memang dari sisi bahasa ternyata ada sebahagian ahli lughah ya, yang mereka menyebutkan bahwa di antara makna al-yad adalah apa namanya? Nikmah. Nikmat. Meskipun tentunya berdasarkan konteks yang disebutkan ya, tentunya secara zahir maknanya adalah tangan ya tangan, al-yad ya tangan. Ya. Namun di sini dia membawakan sebuah penafsiran yang dari sisi tinjauan bahasa Arab itu sedikit ada kemungkinan makna ke arah sana, ya, meskipun ya, itu kemungkinan yang sangat lemah. Ya. Makanya seperti ini tidak kafir, ya, tidak keluar dari Islam, namun tetap ya, ketika dia sudah mengetahui bahwa maknanya tidak demikian, maknanya adalah al-yad, ya, al-yad, tangan, ya, namun dia tetap menolaknya, maka seperti ini ya masuk dalam jenis yang kedua, ya, masuk dosa besar. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Nah, dan contoh tentang hal ini, para ulama telah menyebutkan ya, di dalam kitab-kitab mereka, ya, bahwa mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini termasuk ya, perkara yang sangat berbahaya. Dan itu ya, diabaikan ya, oleh kebanyakan kaum muslimin, dianggap biasa. Ya. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Al-Khatib di dalam tarikhnya, demikian pula Al-Imam Zahabi dan Sir Alamin Nubala dalam kitab yang lainnya juga, dalam Mizanul I'tidal dan Al-Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ketika beliau menyebutkan kisah Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ini salah satu tokoh dari gembong Mu'tazilah, Jahmiyah. Ya. Ketika dia mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau mengatakan hadatsani as-sadiqu al-masduq, telah memberitakan kepada saya as-sadiqul masduq, yakni Rasulullah alaihi salatu wasalam. inna hadakum yujma'u khalquhu. Al-hadis. Ya, semuanya seorang di antara kalian akan dikumpulkan ya penciptaannya di dalam perut kalian dalam waktu 40 hari berupa nutfah, kemudian 40 hari berupa alaqah ya. Kalau tadi yang pertama berupa nutfah yaitu cairan ya, ataupun antara air laki-laki dan wanita, kemudian yang kedua berupa alaqah ya sekumpal darah, kemudian berupa 40 hari yang ketiga berupa mudghah. Ya, dalam hadis yang panjang disebutkan. Walhasil hadis tersebut menjelaskan tentang perkara ghaib tentunya. Sesuatu yang terjadi di dalam rahim seorang ibu. Ya. Nah, ini berita dari Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga wajib bagi seorang muslim adalah mengimani ya, yang kemudian diceritakan dalam hadis itu. Allah Subhanahu wa taala ya mengutus ya, kepada malaikat untuk mendatangi janin ketika telah berusia ya 120 hari ya, setelah melewati 3 fase yang berbeda, 40 hari berupa nutfah, 40 hari kedua berupa alaqah, dan 40 hari yang ketiga berupa mudghah. Kemudian ditetapkan ya, tentang rezeki dan ajalnya, demikian pula kehidupannya nanti ketika dia lahir ke dunia, apakah dia termasuk orang yang bahagia ataupun sengsara. Walhasil Amr bin Ubaid ya, dia mengatakan mengomentari hadis itu, "Kalau sami'tul a'mash yaqulu hadza lakadzabtu." Yang pasandai aku mendengar yang menyampaikan hadis ini adalah al-a'mash ya, maka sungguh aku dustakan berita itu. "Kalau sami'tu Zaid bin Wahab yaqulu hadza ma ajabtu." Demikian pula kalau seandainya yang menyampaikan adalah Zaid bin Wahab, maka sungguh aku tidak akan meresponnya. Kalau sami itu Abdullah bin Mas'ud yaqulu hadza ma qabiltu. Dan kalau seandainya Abdullah bin Mas'ud, ya sahabat Nabi yang mulia, dia sendiri yang menyampaikan hadis itu kepada saya, maka sungguh aku pun tidak akan menerimanya. Kalau sami itu Rasulullah yaqulu hadza la radattu. Dan kalau seandainya pun ya aku mendengar bahwa Rasulullah yang menyampaikan berita itu, aku pun akan menolaknya. Kalau sami'tu Allah Ta'ala yaqul hadza laqultu lahu laisa 'ala hadza akhadta mitsaqana. Alhamdulillah. Sampai-sampai pada tingkat kelancangan Amr bin Ubaid ketika dia mengatakan kalau seandainya aku mendengar Allah yang menyatakan hal itu, yang menyampaikan berita ya, yang barusan kita sebutkan tadi, maka sungguh dia mengatakan aku akan katakan kepada Allah, bukan untuk yang seperti ini engkau ya Allah mengambil perjanjian dengan kami ya. Ini kekufuran ya, ucapan yang luar biasa sangat besar ya, menunjukkan kelancangan ya, kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan wahada min aqbahil kufur. Ya, ini ucapan adalah kekufuran yang paling buruk, yang paling jelek. La'anahu Allah in kana qala hadza. Semoga Allah melaknatnya kalau seandainya dia yang benar-benar mengucapkan kalimat itu. Wa idza kana makdhuban 'alaihi fa'ala man kadzdzaba 'alaihi ma yastahiq. Namun apabila ternyata penisbahan kalimat ini ataupun kisah ini kepada Amr bin Ubaid adalah dusta, maka ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan setimpal terhadap orang atau pihak yang mendustakan atau yang menisbahkan kalimat ini, kisah ini kepada Amr bin Ubaid secara dusta. Hasil yang beliau mengingkari rahimahullah. Ini bahayanya. Yang menolak berita-berita gaib termasuk asma wa sifat. Tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang wajib bagi seorang muslim adalah tunduk dan pasrah menerima. Ya, karena itu bukan wewenangnya dan itu ya di luar jangkauan akal manusia, karena memang kita berbicara tentang Allah. Jadi pembahasan asma wa sifat ini pembahasan sangat agung. Kenapa? Karena yang kita bahas adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang nama, tentang sifat, tentang perbuatan Allah. Ini kan bukan perkara yang kecil. Perkara yang sangat besar. Ya, sehingga seorang muslim hendaknya ya betul-betul memahami tentang masalah ini ya, dan tidak terbawa dengan kebanyakan masyarakat ataupun kaum muslimin yang mereka banyak terjatuh dalam takwilat al-fasidah al-batilah. Penakwilan-penakwilan atau penafsiran-penafsiran yang batil terkait dengan pembahasan asma wa sifat. Dan lebih buruk lagi yang dari kisah yang barusan kita sebutkan, apa yang diriwayatkan dari Jam bin Safwan. Jam bin Safwan ya, yang dikenal dengan septennya dengan Jahmiyah ya, nisbahan kepada pencetusnya, pelopornya itu Jahm bin Safwan As-Samarqandi ya. Jahm bin Safwan ini bukan preman ya. Jangan dibayangkan dia ini orang yang urakan gitu ya. Tapi luar biasa, ini orang ya, termasuk orang yang ya, dikagumi oleh masyarakatnya ya, dimuliakan, dihormati, bahkan ya boleh dibilang dikultuskan gitu ya. Nah, diagungkan. Jadi kalau ada masalah ya jadi rujukan mestinya ini. Jadi gak sembarangan yang Jahm bin Safwan. Oke. Nah, orang ini ketika membaca ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha dalam kondisi mushaf ada di pangkuannya. Sedang pegang mushaf. Ya, sedang baca Quran. Ya. Kemudian ketika membaca surat Thaha sampai pada ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu istawa di atas arsy-Nya. Apa kata dia? Kata dia, la wajadtu sabila ila haqqiha minal mushaf la fa'altu. Ya. Katanya aku punya kesempatan untuk mengerik, menghilangkan ayat ini dari mushaf, maka sungguh aku kerjakan, aku lakukan. Alhamdulillah. Apa yang diristakan? Ya, sifat istiwa. Mengerikan. Dia enggak percaya Allah itu istawa di atas arsy. Sementara berbicara ini siapa? Ya, ini dia sedang baca Quran. Ya, membaca kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Namun subhanallah. Enggak ada iman. Enggak ada iman. Justru yang ada adalah kesombongan. Dia lebih mengedepankan hawa nafsunya. Ya, sudah di otaknya enggak percaya dengan ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, lebih lancang lagi dia ingin menghapus ayat ini dari mushaf. Dikerik bahkan. Na'udzubillah. Ya, kan mengerikan. Ya. Nah, sementara para ulama, ya, jangankan satu ayat. Ya, jangankan satu kata dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dia ingkari. Satu huruf saja. Ini kufur. Kenapa? Karena dia dianggap mengingkar seluruh Al-Qur'an Al-Karim, seluruh firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang suci, yang mulia. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, demikian pula yang senada dengan itu dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Yani man ankara harfan min Al-Qur'an faqad ankara Al-Qur'ana kullah. Barang siapa mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia teranggap mengingkari seluruh Al-Quran. Suka ataupun tidak suka, sengaja ataupun tidak sengaja, ya, sadar ataupun tidak, ya. Tetap dia dianggap mengingkari seluruh Al-Quran. Meskipun satu huruf, nah ini satu ayat mau dihapus, ya. Allahumma musta'an. Kemudian kesemisan ini juga diriwayatkan dari Abu Sufyan ketika ya membaca surat Qasas, Ta Sin Mim ya, sementara Al-Qur'an ada di pangkuannya ya, yang kemudian ketika melewati ya pembahasan tentang Nabi Musa alaihissalam, ya, maka dia pun melemparkan mushaf dengan kedua tangannya dan kedua kakinya. Anon. Al-Qur'anul Karim, mushaf Al-Qur'an yang seharusnya dimuliakan. Yang seharusnya diagungkan. Luar biasa. Tapi seperti ya buku-buku buatan manusia. Allah musta'an. Maka seorang muslim jangan seperti itu. Agungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dzalika wa may yu'azzim syiar Allah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu kata Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ketakwaan dalam hati, menunjukkan ada iman. Ya. Syiar-syiar Allah Al-Qur'anul Karim. Ya, kemudian pula ya, ibadah-ibadah di dalam Islam, sholat, ya, agungkan, ya, muliakan. Nah, dan sebagian mengamati dan menganalisa ya, sebab kenapa sebagian anak-anak itu terkadang sholatnya itu mereka main-main. Ya, dan masih bercanda ya. Mungkin mereka sudah takbir. Ya, bahkan sudah pertengahan masih senggol-senggolan ya. Ketawa-ketawa cekik-cekik dengan temannya. Ya. Nah, ini apa sebabnya? Sebagian menganalisa ini disebabkan karena memang dia melihat contoh yang kurang baik ya, dari orang-orang yang lebih tua. Ya. Baik yang mudanya ataupun yang tuanya. Ya, terkadang sebagian, mohon maaf, sebagian dari kita sholat itu ya tidak menampakkan dia sedang sholat. Takbirnya pun asal-asalan. Ya, tidak betul-betul nampak dia itu sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir juga tangannya kadang tidak direnggangkan ya, tidak disejajarkan sebagaimana tuntun Rasulullah alaihi salatu wasalam. Asal saja itu Allahu akbar. Ya, kemudian juga nampak kurang serius ya. Sehingga ini yang dipertontonkan di hadapan anak-anak kita muslimin. Baik anak kita ataupun anak saudara kita. Ya, sehingga ini terus yang dilihat oleh mereka. Sehingga tidak ada pengagungan. Tambah lagi ketika sudah azan misalkan, kita pun kurang bersegera, tidak bergegas untuk menyambutnya. Ya, sehingga anak-anak juga nampak kurang perhatian dengan itu. Beda kalau misalkan sikap kita ketika azan misalkan langsung bergegas, itu nampak. Oh, artinya sholat ini prioritas. Dan kalau mungkin di antara kita ada yang masih sibuk ya, dengan aktivitas dan pekerjaannya, kemudian tiba-tiba kita tinggalkan. Ayo, apalagi kita sambil mengatakan, ayo nak, kita sholat, persiapan. Kenapa sudah azan? Ini pendidikan, tarbiyah. Ya, penting bagi kita untuk memulai seperti itu, ya, sehingga ini termasuk bagian dari pengakuan terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Bisa, Ustaz. Naam, Ustaz. Bisa, kan? Sedikit lagi, Ustaz. Sedikit, ya. Nah, jadi itu ya, sedikit untuk mengingatkan kita semuanya supaya kita betul-betul memberikan contoh ya. Demikian pula wudu ya, itu sejak dini anak-anak kita dibiasakan untuk tertib dan bagus wudunya. Nah, ini juga bagian bahwa kita berupaya untuk membangkitkan ya semangat untuk anak-anak kita itu mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan ibadah salat. Ya, kemudian kalau sudah wudunya berantakan ya, asal-asalan bahkan tidak sempurna, itu salatnya juga jangan ditanya. Bahkan sebagian anak-anak itu sholat dalam kondisi belum berwudu. Terus kayak protes yang sebelahan sama anak-anak. Berwudu belum. Ya, jangan sampai. Kalau sudah wudu, ya, mungkin bisa kita tes kali-kali. Gimana wudunya? Ya, mungkin pula sholat. Kadang ruku ya asal-asalan, sujud juga ya, ya sambil mainan. Ya, meskipun sudah menempelkan dahinya di lantai, tapi kakinya masih tendang-tendangan. Nah ini, yang seperti ini, ya, hendaknya dievaluasi, ya. Nah, kita tentunya miris ketika kita berupaya dan semangat untuk mempelajari sunnah, ya, sementara kita sendiri kurang perhatian dan bila jangan sampai termasuk yang mengabaikan, ya, yang melantarkan kondisi anak-anak kita. Nah, baik. Nah, sudah azan, ya. Gitu ya, sudah azan. Nah, Ustaz, azan. Iya. Masalah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.